hanya sehidup dan semati. Apapun yang nanti kan terjadi, percayalah kasih, tiada yang lain harapanku, tiada yang lain oh cintaku, hanyalah dirimu. Sudah hapuslah resahmu dan jangan ada lagi sangka yang bukan-bukan padaku. Bukalah mata hatimu, biar kau lihat sendiri. Bukankah setiap langkahku untukmu? Percayalah semati, apapun yang nanti kan terjadi. Percayalah kasih, tiada yang lain harapanku, tiada yang lain oh cintaku, hanyalah yang lain.